Nah, terus di Futuhat katanya Ibnu Arabi, sekarang tak kasih contoh ya. Insan kamil itu sosok sejatinya, perwujudannya kayak gimana sih? Katanya Ibnu Arabi, lihatlah para wali sufi. Ya, ya enggak apa-apa saya tambahi wali sufi ya. Kalau wali saja nanti pikiranmu, jangan-jangan wali murid atau ben wali. Ya, jadi wali sufi atau mursyid kalau di tarekat, itulah profil seorang insan kamil. Di situ kesisip pendapatnya Al-Qusairi, silahkan kamu baca saja, tak loncati langsung ke pendapatnya Ibnu Arabi saja. Jadi kayak gimana sih cirinya wali sufi itu? Katanya Ibnu Arabi, yang pertama, kalau kamu ingin nyari orang yang memang wali, yang pertama apa? Yaitu orang yang hanya minta tolong dan minta perlindungan pada Allah saja. Tidak butuh dukungan, tidak butuh pertolongan siapapun. Tidak butuh massa, tidak butuh polisi, tidak butuh TNI. Dia sudah hanya Allah saja yang dia mintai pertolongan. Tidak bikin surat edaran untuk berangkat atau untuk melarang berangkat. Ya, jadi dia tidak butuh semua itu sudah. Tidak penting. Bagi dia yang penting Allah ridho padaku. Oke, jadi itu ciri yang pertama. Jadi hanya Allah saja pelindungnya. Yang kedua adalah, oke, yang tadi, orang yang taholak bi'ahlakillah, orang yang yowis gampang-gampangannya ahlaknya terpuji, dalam hidupnya isinya hanya keutamaan-keutamaan, sabar, penyayang, pemaaf. Kamu ngerti sendirilah orang baik dan orang yang tidak baik. Itu karakter kedua. Jadi kalau di sekelilingmu ada orang kayak gini, dia punya karakter wali sufi. Jadi siapapun itu, ya wali sufi itu kan kayak tadi insan kamil ya, dia menjamin keberlangsungan alam, keberlangsungan kehidupan kita sehingga tidak jadi kiamat. Jadi hari ini kan banyak teman-teman kita yang tawuran. Nah, kenapa kok ini semua sudah rusak, kok tidak kiamat-kiamat ya? Karena mungkin masih ada orang-orang yang karakternya wali sufi ini. Dialah yang menopang. Maka kalau ada ulama, kalau ada aulia yang meninggal, itu kan di hadis, di kitab-kitab banyak disebut itu bencana yang luar biasa. Berarti selangkah lebih dekat dengan kiamat. Jadi orang-orang ini, wali sufi ini kan yang nyambung kita sama yang di atas, sama Allah. Ini kalau HP itu, para wali sufi ini kayak towernya. Begitu towernya hilang, sinyalmu hilang. Kamu gak bisa lagi nyambung sama providernya. Jadi maka hargailah orang-orang ini, gara-gara mereka dunia ini tidak sampai kiamat sampai hari ini. Ya, sekarang kan banyak yang tawuran-tawuran itu. Oke, harusnya umat Islam itu wasaton, wasaton itu wasit. Cuma sekarang wasitnya ikut main. Susah sekarang wasitnya main. Janjane kalau gini loh, kalau ada orang tawuran, misalnya di ngaji ini ada yang gegeran tawuran, itu kan kamu pertama-tama tidak bahas siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang benar. Tapi pertama-tama yang dilakukan apa? Dipisah. Biar gak tawuran, biar gak pukul-pukulan. Kan gitu, itu namanya wasit. Jadi, hari ini gak ada yang misah. Jadi ada saudaramu tawuran, yang lain gak misah. Tapi satu pihak ini, kamu pihak siapa? Pihak sana, ayo, ayo, tawuran sekarang, ganti, kita beda pihak. Terus-terus gitu, tidak ada yang misah. Harusnya naturalnya itu kalau ada saudaramu yang tawuran, pertama-tama jangan ribut siapa salah siapa benar dulu, dipisah sih, baru dijernihkan persoalannya. Hari ini ada temannya tawuran, yang lain sorak-sorak terus mendukung A, mendukung B, tidak ada yang mau misah. Itu menurut saya problemnya di situ. Akhirnya ya tetap tawuran. Oke, yang selanjutnya kok sampai situ. Terus, orang yang selalu menyucikan dirinya lahir dan batin. Kenapa kok enggak batin saja penting? Iyalah, lahir penting no. Batinmu enggak dapat tempat yang layak kalau lahirnya rusak. Lahir juga penting. Ya dipelihara lahir, tetap butuh makan, butuh tidur. Meskipun jangan makan berlebihan, tidur berlebihan. Harus tetap diopeni. Kalau kita kan yakin jasad lahiriah itu titipannya Allah. Usahakan titipan ini jangan disia-siakan. Besok kembalikan dalam kondisi baik. Biar yang nitip tidak kecewa. Ya. Jadi kalau kamu suka melekan, menyiksa tubuhmu dengan tidak tidur, itu hati-hati. Nanti jangan-jangan yang nitip kecewa. Hiduplah yang tertib. Waktunya makan, ya makan. Kalau tidak punya uang, ya utang. Ya, bilang ke temanmu, "Mbok, aku utang duitnya. Ini loh, mau ngopeni titipannya Allah ini loh." Jadi, masa enggak boleh kan gitu. Terus, orang yang selalu bersyukur apapun yang menimpa dirinya. Alhamdulillah. Orang yang sudah jatuh cinta itu dikasih apa saja seneng. Diomeli pacarnya seneng, apalagi disenyumi. Enggak apa-apa, daripada dicuekin. Jadi apapun, dipukuli, dijiwiti seneng, itu berarti memang sudah cinta. Beda sama dagang. Kalau dagang itu dikasih gak enak gak mau. Maunya dikasih yang enak baru terima kasih. Kita selama ini masih begitu sama Allah. Kalau dikasih enak-enak, kita baru alhamdulillah, wasyukrulillah, terus begitu. Begitu dapat gak enak, gerundel, mengeluh. Apa dosaku? Apa salahku? Kan kita selalu begitu ya. Enggak, orang yang makomnya wali sufi, enggak ada yang tidak menyenangkan bagi dia kalau itu datangnya dari Allah. Dalam bentuk apapun. Ya, ya berat ya. Terus, orang yang muhsin, ini yang saya bilang di awal tadi, orang yang tidak merasa dirinya sudah cukup baik, maka dia ingin memperbaiki diri terus. Tidak merasa final bahwa akulah yang paling benar. Tapi dalam pikirannya, siapa tahu aku masih salah. Siapa tahu dalam kebenaran yang aku yakini ada ketidakridhoan dari Allah. Siapa tahu tersisip di situ riak, sombong, sum'ah, ujub, macam-macam. Jadi dia selalu hati-hati, selalu ingin lebih baik terus. Namanya muhsin. Tidak sekedar mukmin atau muslim. Jadi orang ini ingin memperbaiki diri terus. Oke. Dan yang terakhir cirinya wali sufi adalah menghadirkan Allah senantiasa dalam detak jantungnya, dalam setiap langkahnya, setiap kata-kata, omongannya, dan seterusnya. Itu cirinya wali sufi. Jadi dia yakin Allah hadir dalam hatinya, di mulutnya waktu dia ngomong, di pikirannya waktu dia mikir. Ini bikin orang hati-hati. Gak ngomong sembarangan. Malu sama Allah. Karena Allah ada di situ. Bahkan dia hadir lebih dekat dari ulat leher kita. Bikin kita hidupnya terjaga. Itu wali sufi. Ada apa-apa, dikembalikan ke Allah. Jadi tidak mengeluh, tidak sumpek. Ada cerita seorang wali yang putranya ini diganggu terus sama orang lain. Difitnah, diceritakan jelek, dikabarkan jelek. Terus anaknya ini mengadu ke ayahnya yang wali ini. Pak, itu orang itu gimana ya kok aku dikerjain terus, aku difitnah terus, disusah-susah terus hidupku. Jawabannya wali ini, alhamdulillah nak, masih ada orang yang menyempatkan dirinya, menghabiskan energinya untuk meninggikan derajatmu. Terima kasihlah padanya. Jadi kalau ada yang gitu, kamu jawabannya bisa dipakai. Jadi, iya kan? Loh, ketika orang mencelamu, melecehkanmu, merendahkanmu, ini kan secara ya dalam dunia sufi itu yang untung besar itu dirimu. Maka terima kasihlah padanya. Dia mau loh menghabiskan energinya untuk berpikir, untuk bertindak, untuk ngomong tentang dirimu. Alhamdulillah, matur nuwun. Ya kan? Ya kalau bahasa teologisnya kan, ketika orang menjelekkanmu, maka pahalamu, pahala dia dikasihkan ke kamu, dosamu dikasihkan ke dia. Kan logika ini kan bisa main. Dan terima kasihlah padanya, dia mau bercapek-capek ria tanpa dibayar, tanpa dikasih imbalan apa-apa, ngasih kamu pahala, ngasih kamu kemuliaan. Itu wali sufi namanya. Cuma mental kayak gini, saya enggak tahu masih hidup apa enggak hari ini. Ya. Sekarang kita menjual diri kita masing-masing sangat tinggi, sangat mahal. Jadi ya semoga hidup kita tidak dimahalkan oleh Allah. Apa-apa jadi susah. Oke. Okay.